DJ Azril Rahandika Remake. Kowe ojo kemayu, senajan wis sukses uripmu. Elek-elek, biyen aku wis tau keringetan bareng awakmu. Aku wis tau keringetan bareng awakmu.